ingatanku, yaitu ayat-ayat Al-Quran serta hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Berpaling dia, tidak mau menerima, tidak mau mengambil, tidak mau menerima nasihat dari Al-Quran dan dari Sunnah, maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka sungguh bagi dia kehidupan yang sempit, kehidupan yang sempit bagi dia, walaupun keadaan dia adalah keadaan orang yang kaya, sekalipun dia adalah orang yang kaya, namun hakikatnya hati dia adalah sempit, hati dia sempit karena Allah Subhanahu Wa Taala telah menjanjikan akan hal tersebut. Orang yang berpaling dari kitab dan sunnah, orang yang tidak mau mengambil nasihat dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan hatinya sempit. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka, kehidupan dia terasa sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam kelanjutan ayat itu. Wa nahsyuruhu, dan kami bangkitkan mereka nanti di hari kiamat. Yaumal qiyamati a'ma, dalam keadaan buta. Dalam keadaan buta mereka kemudian berkata, protes, bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ketika mereka dibangkitkan nanti di hari kiamat dalam keadaan buta, mereka bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa kami menjadi buta ya Allah, padahal dahulu kami bisa melihat. Wa qad kuntu basira, padahal dahulu kami bisa melihat. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Demikianlah Allah menjawab pertanyaan mereka tersebut. Di hari kiamat nanti, kata Allah Subhanahu Wa Taala, demikianlah dahulu ketika kalian di dunia dibacakan kepada kalian ayat-ayat kami, dinasehati kalian akan peringatan-peringatan dari kami, kata Allah Subhanahu Wa Taala, akan tetapi kalian sengaja melupakannya. Kalian melupakan itu semua, kalian tidak mau menerimanya. Maka demikianlah Allah balas berpalingnya mereka di dunia, Allah balas dengan Allah melupakan mereka nanti di hari kiamat. Maka oleh karena itu, hendaknya kita untuk terus berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Kita menerima nasihat Al-Haq, kita terima, dan yang batil kita tolak. Demikianlah pentingnya an-nasihah, pentingnya nasihat dalam agama Islam ini. Karena nasihat merupakan pondasi, bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nasihah ad-din an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Agama itu dibangun di atas nasihah. Agama Islam ini dibangun di atas nasihah. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bissabr. Maka seorang manusia tidaklah ada yang tidak butuh dengan nasihat. Setiap manusia pasti butuh akan adanya nasihat. Orang yang tua maupun anak kecil, orang yang muda maupun orang tua, laki-laki, perempuan, semuanya butuh nasihat. Orang yang berilmu ataupun orang yang jahil, sama-sama semua butuh akan nasihat. Tidak ada orang yang maksum kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seluruh kita pernah terjatuh, pasti dan pasti akan terus terjatuh dalam kesalahan dan dosa. Akan tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan dalam hadisnya, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Seluruh anak Adam itu pasti mereka itu keadaannya khata'. Khata' itu orang yang banyak salahnya. Bukan salah sekali saja, akan tapi terus-menerus melakukan kesalahan. Akan tapi kata Rasul, itu bukanlah sesuatu yang tercela. Seorang yang jatuh dalam dosa, yang jatuh dalam kemaksiatan, itu bukan sesuatu yang tercela. Akan tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, wa khairul khata'in at-tawwabun, akan tetapi orang yang paling baik adalah orang yang bertaubat dari kesalahannya. Inilah akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, tidak ada dari kita yang maksum. Semua kita pasti pernah melakukan yang namanya dosa, pernah melakukan yang namanya maksiat, akan tapi itu bukan aib, itu bukan celaan, namun celaan itu adalah seseorang terus menetap, tidak mau kembali kepada kebenaran, terus dia di atas dosa yang dia lakukan, terus dia di atas kebatilan yang ada di atasnya, tidak mau kembali kepada kebenaran. Oleh karena itu, hendaknya kita untuk menerima nasihat, menerima an-nasihat. Tidak ada dari kita yang tidak butuh dari an-nasihat. Oleh karena itu Allah Subhanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita semua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, "Lau annakum ma tudznibun la dhahaba Allahu bikum wa la jaa'a biqaumin akharin yadznibun fayastaghfirun Allah fayughfaru lahum." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau annakum, jikalau kalian tidak pernah melakukan dosa, tidak pernah kalian melakukan kesalahan, la dhahaba Allahu bikum, pasti Allah akan mengganti kalian, akan memusnahkan kalian, wala jaa'a biqaumin, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengganti kalian dengan suatu kaum yang mana mereka itu yadznibun, mereka melakukan dosa, fayastaghfirun Allah, namun mereka beristighfar kepada Allah dan Allah mengampuni mereka. Inilah sifat yang terpuji, yaitu kembali kepada al-haq, bertaubat dari dosa yang telah dia kerjakan. Maka akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, insyaallah kita pada pertemuan kali ini sebagaimana yang diumumkan, kitab Tanbihat ala ahkamin takhtassu bil mu'minat. Tanbihat yang artinya, tanbihat adalah peringatan atau perkara-perkara yang penting untuk diperhatikan, ala ahkamin takhtassu bil mu'minat, terkait hukum-hukum yang bersangkutan dengan wanita mukminah. Kitab ini adalah karangan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Namun mungkin karena belum ada yang memiliki kitab ini, belum ya? Gimana? Belum. Ya udah, minggu depan aja. Mungkin belum ada yang memegang kitabnya. Insyaallah kita tunda pada pertemuan yang akan datang, kitab Tanbihat ala ahkamin takhtassu bil mu'minat. Dan insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Salihin. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allahi minal mu'minid dha'if wa fi kullin khairun. Ihris 'ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jiz. Wa in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kadha, law anni fa'altu kana kadha wa kadha, walakin qul qaddara Allah wa ma sha'a fa'al, fa inna law taftahu 'amala ash-shayatin." Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala dalam sahihnya. Dan hadis ini merupakan hadis yang sangatlah mulia, yang sangatlah agung. Terdapat beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yaitu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut yang artinya al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid da'if, bahwa seorang mukmin al-qawi, seorang mukmin yang kuat, seorang mukmin baik mukmin maupun mukminah yang kuat itu lebih Allah cintai daripada seorang mukmin yang lemah. Lebih Allah cintai, lebih baik dan lebih Allah cintai daripada seorang mukmin yang lemah. Dan yang dimaksud dengan kuat di sini adalah quwwatul iman, kuatnya iman, bukan kekuatan badan. Maka seorang mukmin yang qawi, seorang mukmin yang kuat, yang dimaksud dengan keimanan ini adalah yang dimaksud dengan kekuatan adalah kuat imannya, bukanlah kuat badannya saja. Karena berapa banyak seseorang dia kuat badannya, namun perbuatan dia melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini tidak ada kebaikannya sama sekali walaupun badan dia kuat. Maka yang dimaksud dengan al-mu'minul qawi, seorang mukmin yang kuat, yang dimaksud kuat di sini adalah kuat imannya. Maka seorang mukmin yang kuat itu lebih Allah cintai daripada seorang mukmin yang lemah. Tentunya seorang mukmin yang kuat, kuat imannya dengan sebab kuat imannya dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasa iman dia, keyakinan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala kuat, maka tentu dengan sebab itulah seorang mukmin ini akan menambah ketaatan, menambah kebaikan, kebaikan yang akan dia kerjakan dalam hidupnya. Demikianlah keadaan seorang mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian makna mukmin atau makna iman adalah makna al-iman sebagaimana kata para ulama, dan inilah akidah ahlus sunnah wal jamaah yang harus kita ketahui, bahwa al-iman adalah qawlun bil lisan wa i'tiqadun bil qalb wa 'amalun bil jawarih. Inilah makna iman, definisi atau arti daripada iman. Iman itu adalah qaulun bil lisan, ucapan dengan lisan, ucapan dengan lisan. Dan juga iman itu i'tiqadun bil qalb, keyakinan hati, wa 'amalun bil jawarih, serta iman itu adalah perbuatan dengan anggota tubuh, perbuatan dengan al-jawarih. Inilah tiga rukun daripada iman. Tidak bisa lepas salah satu rukun dari rukun yang lain. Iman itu terdiri dari qaulun bil lisan, ucapan dengan lisan, i'tiqadun bil qalb, serta keyakinan hati, wa 'amalun bil jawarih. Dan juga harus iman itu disertai dengan perbuatan al-jawarih. Inilah makna iman yang difahami dan diyakini oleh ahlus sunnah wal jamaah. Dan juga iman itu yazidu wa yanqus. Dan juga yang namanya iman itu pasti yazid, bisa bertambah dan bisa berkurang. Bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambah keimanan itu dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga iman itu menurun dan berkurang dengan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini juga merupakan akidah ahlus sunnah wal jamaah, bahwa iman itu yazid wa yanqus. Iman itu memiliki derajat. Tidak satu derajat iman, akan tapi iman itu memiliki derajat. Berbeda halnya dengan khawarij, kaum khawarij yang mengatakan bahwa iman itu satu. Maka barang siapa yang melakukan kemaksiatan telah keluar dari keimanan dia menjadi, dan dia menjadi seorang yang kafir. Ini akidah yang batil. Karena akidah ahlus sunnah wal jamaah yang menunjukkan bahwa iman itu yazid wa yanqus, bahwa iman itu yazid, bertambah dan berkurang. Tidak bisa iman itu dijadikan dalam satu derajat. Karena iman itu memiliki beberapa derajat. Semakin tinggi keimanan seseorang, maka semakin tinggi pula derajat iman dia. Dan semakin berkurang keimanan dia, maka semakin turun, semakin rendah derajat keimanannya. Oleh karena itu, dalil yang menunjukkan hal tersebut adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Sesungguhnya ini ayat yang menunjukkan bahwa iman itu bisa bertambah, bahwa iman itu bisa bertambah yazid. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang mukmin adalah orang-orang yang ketika disebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, wajilat qulubuhum, hati mereka tergetar, bergetar hati mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ini syahidnya, wa idza tuliyat, dan jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, dibacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran, kata Allah, sifat seorang mukmin itu adalah zadatuhum imanan, akan bertambah, menambah keimanan mereka. Maka dalam ayat ini terdapat faedah. Kita bisa mengambil kesimpulan, terdapat dalil bahwa iman itu bisa bertambah, yaitu dengan zadatuhum imana. Dan dalil yang menunjukkan bahwa iman itu bisa berkurang adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, am hasibal ladhina jitarahu sayyiat an naj'alahum kal ladhina amanu wa amilu salihati sawa'am mahyahum wa mamatuhum sa'ama yahkumun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini menunjukkan bahwa iman itu bisa berkurang. Kata Allah, apakah mereka itu mengira orang-orang yang melakukan sayyiat, orang-orang yang melakukan kejelekan, orang-orang yang melakukan dosa, kami jadikan mereka itu seperti orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kehidupan mereka dan kematian mereka sama? Tentu jawabannya tidak. Maka dalam ayat ini terdapat isyarat bahwa berbeda halnya orang yang melakukan kemaksiatan dengan orang yang melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah makna iman inda ahlus sunnah wal jamaah. Inilah makna iman inda ahlus sunnah wal jamaah, yaitu adalah qawlun bil lisan, wa'atiqadun bil qalb, wa'amalun bil jawarih, yazidu bil ta'ah, wa'yangqus bil ma'asiyah. Inilah makna iman. Maka iman itu harus terpenuhi dengan rukunnya yang tiga. Oleh karena itu kita kembali kepada hadis ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah. Seorang mukmin yang kuat, imannya kuat, iman dia bertambah, terus bertambah derajat keimanannya, itu lebih Allah cintai daripada seorang mukmin yang lemah, turun keimanannya. Maka dalam hadis ini juga menunjukkan bahwa di sana berbeda tingkatan seorang mukmin satu dengan yang lainnya. Ada seorang mukmin yang kuat imannya, maksud kuat berarti bertambah iman dia, semakin kuat keyakinan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini lebih Allah cintai daripada seorang mukmin yang lemah, daripada seorang mukmin yang lemah, imannya turun. Demikianlah. Maka kata Allah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang lebih Allah cintai itu adalah seorang mukmin yang kuat imannya. Kemudian Syekh Utsaimin menta'liq hadis ini, qala li annal mu'min al-qawi fi imanihi tahmiluhu quwwata imanihi ala an yaquma bima aujaballahu alayhi wa ala an yazida minan nawafil ma syaa Allah. Karena seorang mukmin yang kuat dalam imannya itu akan membawa dia, mengantarkan dia, membuat dia semakin tinggi keimanan dia kepada Allah, mengantarkan dia untuk melaksanakan perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan menambah, tidak mencukupi dengan kewajiban saja, serta yazid minan nawafil, menambah amalan-amalan sunnah sesuai apa yang dia kehendaki. Inilah keadaan seorang mukmin yang kuat imannya. dengan imannya dia yang kuat tersebut akan mengantarkan kepada dia untuk semangat dalam beribadah kepada Allah, melakukan amalan-amalan wajib dan menambah dengan amalan-amalan yang sunnah. Adapun seorang mukmin yang dhaif, berbeda halnya dengan seorang mukmin yang kuat. Seorang mukmin yang dhaif mengantarkan keimanan dia yang lemah ini akan mengantarkan dia untuk meninggalkan perkara yang wajib, meninggalkan perkara-perkara yang wajib dan melakukan perkara-perkara yang haram. Ini disebabkan kurangnya iman dia, turunnya iman dia. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wa fi kullin khair, wa fi kullin khair. Dan masing-masing dari keduanya, dan masing-masing dari mereka, yaitu mukmin yang qawi maupun mukmin yang dhaif, dan kedua-duanya itu khair, terdapat kebaikan, dan kedua-duanya terdapat kebaikan padanya. Seorang mukmin tentu adalah seorang yang khair, baik mukmin tersebut adalah mukmin yang kuat ataupun mukmin yang lemah. Dua-duanya terdapat kebaikan pada mereka. Akan tetapi berbeda kebaikan yang terdapat pada seorang mukmin yang kuat dengan seorang mukmin yang lemah. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tentang kaum muhajirin dan ansar, la yastawil qa'iduna minal mu'minin ghairu ulid darari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim faddalallahu al mujahidina bi amwalihim wa anfusihim alal qa'idina darajah wa kullan wa'adallahu al husna. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah sama orang yang duduk tidak ikut berperang di antara kaum mukminin, yang mereka tidak berangkat perang itu tanpa uzur. Tidaklah sama keadaan mereka dengan mereka kaum mukminin yang berjihad fi sabilillah, berperang di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, faddalallahu almujahidin bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah. Allah Subhanahu wa taala melebihkan derajat orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala di atas derajat orang-orang yang tidak ikut berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhir ayat ini intinya, wa kullan wa'adallahu alhusna, dan masing-masing mereka, masing-masing mukminin tersebut, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kebaikan kepada mereka. Maka selama seorang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah orang yang khair, dia adalah orang yang khair. Berbeda halnya dengan orang yang kafir, dia tidak ada kebaikannya sama sekali. Kemudian selanjutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihris ala ma yanfa'uk, ihris ala ma yanfa'uk. Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minid dha'if wa fi kullin khairun. Ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah, bersungguh-sungguhlah. Ala ma yanfa'uk, untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat bagimu. Lihat di sini wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam, bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kita untuk bersemangat, bersungguh-sungguh untuk melakukan amalan untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan kita di akhirah nanti. Ihris ala ma yanfa'uk, bersemangatlah, bergegaslah untuk mendapatkan perkara yang bermanfaat bagimu. Ini merupakan wasiat yang sangatlah mulia. Maka seorang mukmin yang hidup di dunia tentunya seharusnya demikian keadaannya, yaitu al-hirs ala ma yanfa'u, bersemangat, bersungguh-sungguh untuk melakukan amalan perkara yang bisa memberikan manfaat bagi dia. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Allah berfirman, wasari'u, dan berlomba-lombalah kalian, ila maghfiratin min rabbikum, untuk mendapatkan ampunan dari Rabb kalian, dari Allah Subhanahu wa taala, wa jannatin 'arduha as-samawati, dan mendapatkan jannahnya yang luasnya selangit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, yang mana itu Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi orang-orang yang bertakwa. Dan juga dalam ayat yang lain Allah berfirman, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah, berlomba-lombalah kalian untuk mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan jannahnya yang luasnya seluas langit dan bumi. Dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau bersabda, badiru bil a'mal fitanan, bersegeralah kalian untuk melakukan amalan-amalan yang bermanfaat bagi kalian, fitanan, karena begitu besar fitnah yang akan terjadi, kaqita'il lailil mudhlim, sebagaimana potongan-potongan malam itu datang. Fitnah itu syubhat atau syahwat. Maka sebelum datang fitnah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kita untuk bergegas, bersegera untuk beramal. Maka dalam hadis ini terdapat wasiyah, terdapat hasungan, nasihat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kita untuk al-hirs, bersemangat, bersungguh-sungguh untuk melakukan amalan yang memberikan manfaat bagi kita di kehidupan kita di dunia dan di akhirah. Karena hari ini di dunia kita hidup adalah hari untuk beramal. Kata Ali bin Abi Thalib, "Al-yawm 'amalun wala hisab wa ghadan hisabun wala 'amal." Hari ini, hari ketika kita masih di dunia, ini adalah hari untuk kita beramal dan tidak ada perhitungan pada hari ini, yaitu ketika kita masih hidup di dunia. Adapun hari esok, yaitu hari kiamat nanti, adalah hari perhitungan dan tidak ada lagi amalan yang akan kita lakukan nanti di akhirat. Maka bersegeralah kita untuk melakukan amalan, untuk melakukan perbuatan yang bisa memberikan manfaat bagi kita di akhirat nanti, dengan kita melakukan perkara-perkara yang memberikan manfaat bagi kita. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis itu terus melanjutkan, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah, dan minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita bersungguh-sungguh untuk melakukan amalan yang akan memberikan manfaat bagi kita di dunia kita dan di akhirat kita, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ista'in billah." Minta pertolonganlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa kepada Allah. Jangan lupa kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sesuatu yang kecil yang akan kita kerjakan, hendaknya kita tetap meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala membantu kita, memberikan barakah kepada amalan yang kita lakukan tersebut. Wasta'in billah. Jangan lupa kita untuk beristianah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita seorang hamba itu keadaannya lemah tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam di antara doa beliau, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfat ain. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam doanya, ya hayyu, wahai zat yang maha hidup, ya qayyum bi rahmatik, dengan rahmatmu ya Allah, astaghits, aku memohon, aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfat ain. Aslih li, yaitu perbaikilah segala urusanku wahai Allah Subhanahu wa taala, wa la takilni ila nafsi, dan janganlah engkau menyerahkan urusanku kepada diriku sendiri. Maka lihat di sini betapa sempurnanya isti'anah Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah untuk menolong seluruh keadaan, seluruh perkara yang beliau hadapi, dan janganlah perkara tersebut Allah Subhanahu wa taala menyerahkannya kepada kita sendiri. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya, "Iyansurkumullah fala ghaliba lakum." Jikalau Allah Subhanahu wa taala telah menolong kalian, maka tidak ada seorang yang akan menjatuhkan kalian. Wa ayyansurkum faman dzal ladzi yansurukumullah fala ghaliba lakum wa yakhdhulukum faman dhalladhi yansurukum min ba'dih. Dan jika Allah Subhanahu wa taala tidak mau menolong kalian, maka siapa lagi yang akan bisa menolong? Demikianlah, maka betapa kita butuh akan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati kita, membimbing kita agar kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, beristianah kepadanya di seluruh amalan yang akan kita lakukan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wala ta'jiz, dan janganlah kamu merasa lemah, dan janganlah kamu merasa lemah. Dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, makna wala ta'jiz, makna la ta'jiz adalah la tatrukal amal, janganlah kamu meninggalkan suatu amalan yang sudah kamu lakukan tersebut. Al-ajiz yaitu meninggalkan amalan atau tidak continue dalam amalan yang telah dia kerjakan. Maka lihat wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kita untuk bersemangat melakukan amalan yang memberikan manfaat bagi kita. Setelah itu kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita sudah memulai melakukan amalan itu, janganlah kita mutus di tengah jalan. Janganlah kita terputus setelah kita masuk ke dalam amalan tersebut. Janganlah kita lemah, la ta'jis, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan merasa lemah. Jangan ditinggalkan amalan yang telah kamu perbuat itu. Karena jannah huffat bil makarih, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jannah itu diliputi dengan perkara yang tidak disukai, diliputi dengan perkara-perkara yang dibenci. Itulah al-jannah. Maka suatu ibadah itu akan memberatkan kepada jiwa kita. Yang namanya jiwa itu akan berat pertama kali dia melakukan suatu amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya ibadah, yang namanya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala pertama kali dilakukan itu terasa berat dan sangat berat, butuh perjuangan, butuh pengorbanan, tidak mudah kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kita lemah, janganlah kita ajiz, jangan kita memutus amalan kita di pertengahan. Karena yang namanya ta'ah, kata para ulama, yang namanya ta'ah itu pertamanya, pertama dilakukan itu sangatlah berat kepada manusia. Manusia ketika pertama kali mengamalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala terasa berat. Pertama kali seseorang melakukan sholat yang sebelumnya dia belum pernah melakukan sholat akan terasa berat bagi dia. Namun ketika seseorang itu terus bersabar, bersabar dan istimrar, continue, terus dia mengerjakan amalan itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemudahan bagi dia. Seorang yang pertama kali berpuasa misalnya, pasti pertama kali yang dia rasakan berat, terasa berat. Oleh karena itu kata Rasul, la ta'jiz, janganlah merasa lemah. Jangan merasa lemah, jangan ditinggalkan amalan yang sudah kamu kerjakan tersebut. Demikian juga ketika kita menghafal Al-Quran misalnya. Kita menghafal pertama kali, kita membaca Al-Quran, begitu susah, sulit. Bagaimana kita akan menghafalnya, membacanya aja sulit. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan menyerah, jangan putus asa, jangan menjadi orang yang lemah, terus bersungguh-sungguh. Pasti dengan kita sabar dan terus-menerus kita berjuang, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan sesuatu yang susah itu menjadi mudah. Karena yang namanya ketaatan memang di awalnya lah itu terasa berat. Namun ketika kita terus menjalani dan bersabar di atas ketaatan tersebut, akan terasa mudah bagi kita. Demikianlah akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jiz. Kemudian wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza wa kadza. Kemudian Kata Rasulullah SAW, wa in asabaka syai'un, jika tertimpa musibah kepada kamu, maka janganlah kamu mengucapkan law anni fa'altu kada wa kada lakana kada wa kada. Janganlah kamu mengucapkan jikalau seandainya aku tidak begini dan begitu, maka tentu tidak akan terjadi padaku sesuatu, tidak akan terjadi padaku perkara ini. Inilah penyesalan yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika seseorang telah mencurahkan kesungguhannya, mencurahkan seluruh kemampuannya dalam perkara yang bermanfaat bagi dia, kemudian dia telah meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan telah memulai dalam amalan tersebut, maka hendaknya kita untuk ridha dengan ketentuan dan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah makna fa'in aswabaka syai'un, jika Allah subhanahu wa ta'ala menentukan yang berbeda dari apa yang kalian usahakan tersebut, maka janganlah kalian mencela takdir. Janganlah kalian mengatakan, jikalau saya tidak melakukan ini dan itu, maka tentu tidak akan terjadi perkara ini. Maka ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Ini menunjukkan dia tidak terima akan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Karena yang namanya manusia, yang namanya seorang hamba, pasti tidak tahu tentang takdir yang akan terjadi pada dia. Seorang hamba itu hanyalah bisa melakukan sebab-sebab yang mengantarkan seseorang itu untuk kemanfaatan dia. Namun takdir Allah subhanahu wa ta'ala itulah yang menentukan seseorang itu adalah takdirnya. Maka kita hanya beramal dengan sebab. Wallah muqaddir al-umur, dan Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang mentakdirkan sesuatu tersebut. Syaikh Utsaimin menjelaskan dalam syarahnya, فَالْإِنْسَانْ إِذَا بَذَلَ مَا يَسْتَطِعْ مِمَّا أَمَرَ بِبَذْلِهِ فَحِينَ إِذٍ يُفَوِّضُ الْأَمْرِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى. Maka seseorang ketika dia telah mengusahakan, telah mencurahkan seluruh kemampuannya, kemudian dia melakukan amalan itu, maka hendaknya setelah itu dia yufawwid al-amr ila Allah, dia ridha, hendaknya dia untuk ridha dengan takdir yang akan terjadi kepada dia. Oleh karena itu Rasulullah SAW melarang seseorang mengatakan law anni fa'altu lakana kadha wa kadha. Kemudian walakin qul qaddarullah wa ma syaa fa'al, akan tadi katakanlah qaddarullah, semua itu telah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala melakukan apa yang dia kehendaki. Wama sya'allah subhanahu wa ta'ala fa'alahu, dan seluruh apa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki, maka itu adalah kehendaknya. Inna rabbaka fa'alul lima yurid, sesungguhnya Rabbmu wahai Muhammad adalah zat yang fa'al, yang berbuat sesuai apa yang dia kehendaki. Akan tetapi yang wajib kita ketahui, walakin kita baca sedikit syarah Asy-Syaikh Utsaimin rahimahullahu taala, walakin yajib an na'lam annahu la yaf'al syai'an illa li hikmatin, yang wajib kita ketahui bahwa Allah subhanahu wa taala tidaklah melakukan sesuatu perbuatan yang dia lakukan kecuali di situ terdapat hikmah, khafiyat 'alaina aw dhaharat lana, yang mana hikmah tersebut khafiyat, kita tahu atau tidak kita tahu. Dan dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَيَّ شَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ, dan seluruh apa yang kalian kehendaki itu semua di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, رَبُّ الْعَالَمِينَ, رَبُّ semesta alam. Maka seluruh perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala itu ada hikmahnya. Terkadang kita mengetahui hikmah tersebut atau kita tidak mengetahuinya, kita harus yakin bahwa itu semua ada hikmah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam ayat yang lain, wa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa'asa an takrahu, terkadang kalian itu membenci sesuatu padahal itu lebih baik bagi kalian, maka ini merupakan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bisa mengetahui seluruh hikmah-hikmah yang Allah subhanahu wa ta'ala perbuat. Wa asa an takrahu, kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Terkadang kalian itu membenci sesuatu yang menimpa kalian, akan tapi sesungguhnya itu lebih baik bagi kalian. Inilah hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau menjelaskan, menceritakan suatu kisah. Walaqad jarat hawadith kathirah tadullu ala hadhil ayah. Dan telah terbukti kejadian-kejadian yang menunjukkan benarnya ayat ini, yaitu ayat wa'asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Telah terjadi beberapa tragedi atau kejadian yang menunjukkan benarnya ayat ini. Di antaranya Syekh Utsaimin menyebutkan suatu kisah. Qabla iddati sanawat aqla'at ta'irah minar riyad muttajihan ila Jeddah. Wa fiha rukabun kathirun yazidun ala 300 raqib. Beberapa tahun yang lalu, kata Syekh Al-Utsaimin, pesawat dari Riyadh berangkat ke negeri Jeddah, dari Riyadh menuju Jeddah. Dan di pesawat itu, kata Syekh Al-Utsaimin, ada 300 penumpang, pesawat yang besar yang tujuannya Riyadh menuju Jeddah. Wa kana ahadu rukab alladhina sajjalu fi hadhi ta'irah fi qa'ati al-intidhar hatta nam. Kata Syekh Al-Utsaimin menceritakan, dan salah satu dari penumpang ini ketika mereka menunggu penerbangan pesawat itu di ruang tunggu, salah satu penumpangnya tertidur. Sampai pesawat itu sudah diumumkan untuk berangkat, akan tapi satu orang ini masih tertidur dia. Tertidur dan tidak bangun. Sampai pesawat itu sudah terbang, baru dia terbangun. Wa a'lana an iqla'i ta'irah wa dhahaba ar-rukab wa raqibu. Dan ketika sudah diumumkan bahwa pesawat akan terbang, seluruh penumpang itu masuk ke pesawat dan sudah menaiki pesawat, dan pesawat itu sudah terbang. Barulah fa'idha birrajul yastayqidh ba'dan ughliqal bab. Maka barulah orang itu bangun dia setelah pintu pesawat itu sudah ditutup dan pesawat itu sudah mau terbang. Fanadima nadamatan syadidah, maka orang ini menyesal kenapa dia tadi tidur, menyesal dan sangat menyesal bagaimana dia sampai telat tidak ikut pesawat gara-gara ketiduran. Fanadima nadamatan syadidah kaifa fatathu at-ta'irah thumma inna Allah qaddara bihikmatihi an tahtariqat ta'irah wa rukkabiha. Akan tapi ketika dia ini merasa betapa menyesalnya dia tidak bisa ikut pesawat itu, dia merasa ini perkara yang jelek bagi dia. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ingat kata Allah subhanahu wa ta'ala, terkadang kalian itu merasa sesuatu ini itu yang kalian benci, bahkan itu adalah perkara yang baik buat kalian. Maka ketika dia merasa menyesal akan kejadian ini, yaitu ketinggalan pesawat, maka ketika itu dia mendengar bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah mentakdirkan bahwa pesawat yang baru terbang itu tahtarik, itu terbakar dan seluruh penumpangnya mati semua. Fasubhanallah kaifa najah hadar rajul. Maka lihatlah di sini, subhanallah, bagaimana seorang yang ketinggalan pesawat ini, yang dia menganggap itu perkara yang jelek bagi dia, akan tapi dengan sebab itu orang itu selamat dan tidak ikut pesawat, sehingga pesawat yang baru terbang itu akhirnya terbakar dan jatuh. Fasubhanallah, orang ini selamat dari musibah tersebut. Padahal dia mengira kariha annahu fatathu ta'irah walakin kana dhalika khairan lah. Padahal dia mengira bahwa terlambatnya dia itu merupakan perkara yang jelek bagi dia. Akan tapi Allah subhanahu wa ta'ala memiliki hikmah di balik itu. Bahkan itu merupakan perkara yang baik bagi dia. Maka di sini merupakan kisah yang diceritakan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam syarahnya Riyadhus Shalihin, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah, baik hikmah tersebut kita mengetahuinya ataupun tidak kita mengetahui. Maka hendaknya kita untuk melakukan sebab, sebab-sebab yang kita lakukan, kemudian kita beristianah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jika sesuatu itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, janganlah kita untuk menyesal dan kita mengatakan law anni fa'altu kadza wa kadza lakana kadza wa kadza, akan tapi katakanlah qaddarullah, semua itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan wa masya'a fa'al. Demikianlah petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang telah kita baca ini, yang mana ini merupakan hadis yang banyak bisa kita ambil faedah dari hadis tersebut, dan terus kita ingat-ingat, yang hendaknya kita semua untuk bersemangat untuk beramal, melakukan amalan yang memberikan manfaat bagi kita di dunia kita dan di akhirat kita. Kemudian jangan lupa kita untuk beristianah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian janganlah kita menjadi orang yang lemah ketika kita telah melakukan suatu amalan, janganlah kita terputus, janganlah kita mutus di tengah amalan tersebut. Kemudian setelah itu hendaknya kita untuk menerima takdir yang terjadi. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan sehubung karena belum ada kitab Tanbihat ala Ahkamin Takhtasu bil Mu'minat. Maka pada pertemuan kali ini kita cukupkan dengan sebuah hadis Rasulullah SAW yang telah kita kaji. Semoga apa yang kita sampaikan ada manfaatnya bagi kita, terutama yang berbicara kemudian yang mendengarkan. Wassallallahu wasallam wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.